Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ahibbati fillah, ikhwani hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Seperti maklum adanya bahwa Allah yang maha mulia dengan hikmahnya menciptakan makhluk untuk suatu tujuan besar. Allah ciptakan agar mereka semua beribadah, tunduk dan taat kepadanya. Karenanya Allah turunkan kitab-kitab suci. Allah utus para rasulnya. Firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah utus di setiap umat seorang rasul, menyeru kepada umatnya, beribadahlah kalian hanya pada Allah dan tinggalkan segala sesembahan kepada selainnya. Tujuan besar ini, tauhidullah, ibadatullahi wahdah, la syarikalah. Karenanya, bahkan Allah ciptakan langit dan bumi dan seisi keduanya. Allah sebutkan dalam surat Sad, "Wa ma khalaqna samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila, dzalika dzannul ladzina kafaru, fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Kami tidak ciptakan langit, bumi, dan di antara keduanya sia-sia. Tidak Allah ciptakan sia-sia, tidak ada tujuan. Begitu saja diciptakan. Langit yang sebesar ini, bumi yang sebesar ini dengan segala isinya, dikokohkan dengan gunung, dihiasi dengan segala yang Allah ciptakan untuk hambanya. Sia-sia semua ini. Itu dugaan orang-orang yang kafir. Celakalah orang-orang yang kafir itu dari api neraka. Juga dalam Anbiya, Allah sebutkan, "Wa ma khalaqna samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya main-main. Tidak kami ciptakan main-main. Tapi untuk suatu tujuan yang Allah kehendaki, agar hanya Dia yang dituhankan, agar hanya Dia yang disembah, diibadai tanpa ada sekutu atau tandingan baginya, Dia yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap kali Allah menyebutkan tentang penciptaan, Allah sebutkan setelah itu perintah untuk bertauhid dan beribadah hanya kepadanya. Karena itu berkaitan. Sebagai contoh di surat Maryam, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan di antara keduanya, semuanya ciptaan Allah. Allah hanya Dia yang Maha Pencipta satu-satunya. Hanya Allah yang mengatur. Hanya Allah yang berkuasa. Berputarnya siang malam, matahari, bulan, dan yang lainnya. Kekuasaan Allah. Maka Allah katakan, fa'budhu. Maka sembahlah Allah semata. Karena hanya Dia yang menciptakan. Dan itu kalian ketahui, bahkan pihak non muslim pun tahu, bahkan Fir'aun sekalipun, tidak ada pencipta di alam semesta ini melainkan Allah. Permasalahannya konsekuensi dari pengakuan ini, fa'budhu, sembahlah Allah. Ibadahlah hanya kepada Allah. Dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Disitulah persimpangan jalan antara yang mukmin dan yang kafir. Allah yang ciptakan langit bumi, maka sembahlah. Karena memang tidak ada pencipta selain Allah. Maka tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Begitu pula Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah yang menciptakan kalian semua, wahai manusia. Allah yang kemudian memberi rizki kalian. Segala untuk kemaslahatan hidup kalian. Dari tanaman, buah-buahan, sayur-mayur. Belum lagi yang, kalau itu nabati, yang hewani. Allah ciptakan kambing, ayam, ikan, segalanya untuk kemaslahatan hidup kalian. Untuk kalian Allah ciptakan. Allah beri rizki kalian. Sehingga kalian bisa berpakaian, bertempat tinggal. Rizki Allah. Kemudian Allah yang mematikan kalian. Dan akan menghidupkan kalian kembali. Di hari kiamat, Allah katakan, adakah sekutu-sekutu kalian yang kalian jadikan sekutu bagi Allah, kalian tuhankan selain Allah? Ada yang bisa lakukan itu semua? Yang kalian sembah selain Allah, yang kalian tuhankan, ada yang bisa lakukan ini semua? Menciptakan kalian, memberi rizki kalian, menghidupkan, mematikan, mengatur alam. Allah tantang. Pantaskah mereka kalian sembah sementara enggak mampu melakukan sedikit pun dari penciptaan dan kekuasaan di alam ini. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari segala yang mereka sekutukan. Syirik yang paling dibenci oleh Allah. Oleh karena itu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendakwahkan tauhid kepada Namrud, dan itu Allah ceritakan dalam Quran, beliau sampaikan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau kamu ngaku dirimu Tuhan, pantas disembah, pantas dituhankan selain Allah. Kata Nabi Ibrahim, coba terbitkan matahari itu dari arah barat, dari arah tenggelamnya. Fabuhital ladzi kafar, terdiam orang yang kafir ini, terbisu, gak bisa bicara dia. Karena gak akan mampu dia lakukan itu, hanya Allah yang kuasa. Dan gak akan bisa pula dia berkata misalnya, memang aku yang menerbitkan matahari dari timur, Tuhanmu saja suruh menerbitkan dari barat misalnya. Namur pun gak bisa berkata demikian. Disebutkan oleh para ulama karena di majelis itu ada tokoh-tokoh kerajaan, pembesar-pembesar istana yang umurnya jauh lebih tua dari Namrud maupun Ibrahim alaihissalam. Kalau Namrud berani berkata itu, aku yang terbitkan dari timur, ya akan ditertawai oleh mereka. Kamu belum lahir, bapakmu belum lahir, memang matahari terbit dari timur. Bagaimana kamu katakan kamu yang terbitkan dari timur? Allah ciptakan segalanya. Allah atur agar hambanya beribadah, bertauhid hanya kepadanya. Subhanahu wa ta'ala. Dia yang beri rizki, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jika manusia keluar dari yang Allah inginkan, mereka musyrik menyekutukan Allah dengan yang lain. Mereka bermaksiat kepada Allah, melakukan kemungkaran dan dosa di hadapan Allah, di bumi yang Allah ciptakan, di bawah langit yang Allah ciptakan dan di bawah kekuasaan Allah, maka yang terjadi adalah kehancuran. Yang ada adalah malapetaka. Yang menimpa mereka adalah bencana. Karena Allah enggak ridhoi semua itu. Bumi diciptakan bukan untuk mereka maksiat di atasnya. Tidak akan makmur bumi mereka kecuali dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Tidak akan makmur kecuali dengan tauhid. Allah menyebutkan di dalam banyak ayat Quran bagaimana kezoliman manusia, dosa dan kemaksiatan mereka sebab yang mendatangkan bencana dan malapetaka yang menghancurkan mereka, menghancurkan bumi mereka. Dan itu banyak. Antara lain dalam firman Allah, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida dalam surat Kahfi. Dan itulah negeri yang kami hancurkan karena penduduknya zalim. Dan kami jadikan waktu yang telah ditentukan untuk penghancuran mereka. Zalim. Karena yang seharusnya mereka bertauhid, mereka musyrik. Meletakkan bukan pada tempatnya. Zalim mereka kepada Allah dengan kemusyrikannya. Zalim mereka di antara mereka terkait nyawa, saling membunuh, perang, merampas hak dan harta orang lain, merusak kehormatan orang lain, kezaliman. Karenanya mereka dibinasakan oleh Allah. Allah juga sebutkan, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Berapa banyak pula negeri yang kami hancurkan karena zalim. Bukan main-main Allah ciptakan. Allah murka ketika hambanya manusia bukannya taat ibadah malah semena-mena dengan dosa dan maksiatnya. Dan kami ciptakan setelah mereka kaum yang lain. Juga Allah sebutkan di ayat, fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba waminhum man akhadathu shayhah waminhum man khasafna bihil ard waminhum man aghraqna wama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Masing-masing kaum itu kami binasakan, kami hukum karena dosanya. Ada dari mereka yang kami hujani bebatuan dari langit. Ada di antara mereka dihujani batuan dari langit seperti kaum Lut. Karena perbuatan mereka homoseksual. Na'udzubillah. Ada pula dari mereka yang dihukum dengan dikirim kepada mereka suara yang keras dan membinasakan mereka. Ada pula yang kami benamkan ke dalam bumi. Ada pula yang kami tenggelamkan di lautan seperti Fir'aun dan yang bersamanya. Allah tidak pernah mendzalimi hambanya, tetapi mereka sendiri yang berbuat zalim. Kita beriman dengan Quran, dengan sunnah. Mungkin belum pernah terbayang seperti apa orang dibenamkan di dalam bumi. Subhanallah. Terjadi, terulang. Bagaimana di daerah Palu beberapa waktu yang lalu. Tepatnya di desa Petobo. Kurang lebih 200 hektar tenggelam ke perut bumi. Gak nunggu ke bencana itu harus dekat laut untuk terkena tsunami. Ini yang di dataran tinggi, jauh dari lautan. Bergerak bumi mereka. istilah orang menyebutnya likuifaksi. Tenggelam, betul-betul terbenam, termakan di dalam perut bumi. Mereka bersama rumah-rumah mereka semuanya. Dan kita saksikan sisa-sisa puing-puing genteng dan atap rumah mereka. Allah Maha Kuasa. Juga dalam firman-Nya, faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Berapa banyak negeri yang kami hancurkan dalam keadaan mereka zalim. Penduduknya zalim. Tersisa puing-puing bangunan mereka. Sumur-sumur yang telah tidak terpakai. Istana yang dulunya megah. Hancur semua. Begitu hina dan tidak berharga manusia kalau Allah telah murka kepada mereka. Gak berguna kekayaan, kekuatan, jumlah dan segala yang mereka punya. Begitu pula Allah sebutkan, afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi, mereka melihat bagaimana akibat yang menimpa umat-umat sebelum mereka. Dammarallahu alaihim, di mana Allah membinasakan mereka. Walil kafirina amsaluha, dan bagi orang-orang kafir yang semisal itu contoh bagaimana telah menimpa kaum-kaum yang sebelumnya banyak. Di mana 'Ad dengan segala kesombongan mereka? Di mana Tsamud? Di mana Aika? Di mana Tubba? Di mana kaum Lut? Di mana kaum Nuh? Di mana Fir'aun? Allah hancurkan. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita banyak hal yang harus kita fahami dan kita imani. Antara lain yang pertama, bahwa yang menghancurkan, yang membinasakan negeri dan penghuninya, menghancurkan suatu negeri dengan penduduknya sehingga binasa, hanyalah Allah. Karena Allah syadidul iqab, maha dahsyat hukumannya, azizun duntiqam, murka jika hambanya zalim, berbuat mungkar dan durhaka kepadanya, bermaksiat dengan berbagai macam bentuknya. Itu kita ketahui karena di dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan di atas, semuanya Allah nisbatkan pada dirinya. Dammarallahu alaihim, Allah yang menghancurkan mereka. ahlaknahum, kami yang binasakan mereka. Wa kam qasamna min qaryatin, betapa banyak negeri yang kami hancurkan. Allah nisbatkan pada dirinya yang maha mulia, karena memang Allah yang melakukan, Allah yang hancurkan. Murka Allah karena maksiat mereka. Yang ini meluruskan apa yang disebutkan oleh sebagian pihak, bahwa ini semua hanya fenomena alam saja. Ini semua yang melakukan adalah ketika alam marah, atau bahkan sebagian mereka na'udzubillah menganggap ini karena murkanya penguasa lautan, karena murkanya penjaga gunung. Tidak ada yang berkuasa selain Allah di alam semesta ini. Allah yang mengabarkan di dalam ayat ini bahwa hanya Dia yang melakukan, Allah yang menghancurkan, Allah yang membinasakan negeri bersama penduduknya. Tidak ada yang kuasa selain Allah. Yang kedua, dalam ayat-ayat itu pula Allah kabarkan kehancuran menimpa suatu kaum negeri menjadi hancur dan porak-poranda, bencana dan malapetaka akibat dosa dan kedzaliman ketika mereka telah berpaling dari syariat Allah. Allah telah utus para rasulnya, Allah turunkan kitab suci agar manusia mau taat beriman kepadanya. Tapi kenyataannya manusia banyak yang lalai dan berbuat zalim. Makanya dalam ayat-ayat itu selalu Allah sebutkan wahiyadzalimah, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Kami hancurkan karena mereka zalim. Karena mereka zalim, bukan Allah yang mendzalimi mereka, mereka sendiri yang berbuat zalim. Mereka sendiri yang maksiat. Allah sedikit pun tidak akan mendzalimi hambanya. Maka ini pula meluruskan anggapan sebagian orang bahwa jangan kait-kaitkan bencana alam dengan murka Allah, dengan azabnya. Jangan hubung-hubungkan kehancuran, malapetaka ini dengan dosa dan maksiat. Gak ada hubungannya. Ya subhanallah. Hati ketika keras, tidak lagi menyadari peringatan dari Rabbnya. Fakullan akhadna bidzambi. Di ayat Allah katakan masing-masing kami hukum, kami hancurkan karena dosanya. Malapetaka yang menimpa mereka, bencana, ya karena dosanya. Allah sebutkan pula ketika mereka berpaling, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Wabaddalnahum bijannatayhim jannatayn dawatay uqulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Negeri Saba yang dulunya subur, makmur, gemah lipah lo jinawi. Tapi kata Allah, a'radu, mereka berpaling. Tidak bersyukur kepada Allah. Mereka banyak kufur terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Mereka zalim, maksiat. Maka kami kirim kepada mereka banjir bandang yang menghancurkan. Sehingga dengan itu kami rubah yang sebelumnya kebun dan taman mereka di kanan kiri negeri mereka, berubah menjadi tanah tandus, tumbuh tanaman yang memiliki buah yang pahit yang tidak bisa dikonsumsi, dan buah asal, dan sedikit dari pohon bidara yang sebelumnya subur luar biasa. Negeri Saba, segala jenis tanaman hijau, buah-buahan ada, dihancurkan oleh Allah karena mereka berpaling. Begitu pula Allah kabarkan itu karena kedzaliman. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma dzalamu. Itu negeri kami hancurkan karena kedzalimannya. Wa kadzalika akhadhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dzalimah. Begitulah hukuman Allah kalau menghukum suatu negeri karena mereka zalim. Sebab-sebab yang Allah sebutkan karenanya mereka dihancurkan, mendatangkan bencana dan malapetaka. Terkadang Allah sebutkan pula karena kufrun ni'mah, kufur terhadap kenikmatan Allah. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Allah beri permisalan negeri yang dulunya aman, tentram, sentosa, datang rizki itu dari segala penjuru kepada mereka dengan mudahnya. Tapi kemudian mereka kufur terhadap kenikmatan Allah. Maka Allah timpakan kepada mereka kelaparan, ketakutan akibat perbuatan mereka sendiri. Maksiat. Demikianlah berbagai macam bentuk Allah menyampaikan kepada mukminin agar mereka mau takut, mau insaf, taubat, berbenah diri kembali kepadanya. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Tidak kami utus ayat-ayat kebesaran kami kecuali untuk menakutkan mereka agar mereka mau sadar. Bagi yang masih punya iman, yang keempat, bahwa hukuman Allah kepada mereka yang zalim dan maksiat azab siksaan yang Allah timpakan banyak beraneka ragam bentuknya. Tidak hanya yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat tadi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak ada yang tahu kekuasaan dan bala tentara Rabbmu kecuali hanya Dia. Terkadang Allah menghancurkan negeri itu seperti yang Allah sebutkan, dengan dihujani bebatuan dari langit. Terkadang dengan suara peka yang sangat dahsyat hingga mematikan mereka. Ada yang dibenamkan ke bumi, ada yang ditenggelamkan. Bencana macam-macam. Terkadang itu gempa bumi. Menghancurkan. Mematikan. Terkadang itu banjir. Tsunami. Angin kencang. Dan yang lain-lainnya. Segala yang merusak dan membinasakan. Peringatan bagi manusia. Terkadang hukuman Allah itu pula dengan hilangnya rasa aman dari negeri itu, sehingga mencekam masing-masing, dihantui dengan kematian yang mengintai setiap saat. Wal'iyadzu billah. Firman Allah, qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a fayudhika ba'dhakum ba'sa ba'd. Katakan Allah yang maha kuasa untuk mengirim azab dari atas kalian, dari bawah kaki kalian, atau menjadikan kalian terpecah-pecah, terpecah belah, sehingga sebagian kalian memerangi sebagian yang lain. Perang, pertumpahan darah. Dan terjadi di negeri sana, di negeri situ. Azab. Hilang nyawa. Belum lagi harta benda, kerugian. Kerugian materi di sana sini. Belum lagi waktu dan tenaga terkuras sia-sia untuk ngurusi hal-hal semacam ini. Yang semestinya negeri itu harus maju, banyak berbuat positif dan kebaikan, akhirnya tersibukkan untuk mendamaikan dua kelompok yang berperang, berguguran karenanya mungkin anak-anak terbaik bangsa. Hanya karena fanatik bola, hanya karena fanatik kampung, wilayah, sekolahan, lembaga pendidikan, dan masih banyak yang lain. Nyawa yang menjadi taruhan. Tidak sedikit korban berjatuhan, mati. Terkadang pula kelaparan dan ketakutan juga azab dari Allah. Seperti Allah sebutkan dalam ayat tadi, fakafarat bi an'umillah fa adzaqahu Allah libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Karena mereka kufur terhadap kenikmatan Allah, Allah timpakan pada mereka kelaparan dan rasa takut akibat perbuatan mereka sendiri. Kelaparan, sulit untuk dapat makan yang layak. Ketakutan orang tua tidak akan merasa tenang, was-was kalau anaknya jadi korban berikutnya. Azab, hukuman Allah pada suatu negeri. Bahkan terkadang pula dengan anjloknya ekonomi, hukuman dari Allah. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar dan disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah sebutkan, ya ma'syaral ansar khamsu khisal a'udzu billahi an tudrikuhun. Ada 5 perkara, wahai Ansar, yang aku berlindung diri kepada Allah agar kalian tidak mendapati itu semua. Salah satu yang Rasul sebutkan, wa ma khaffafa qaumun al-mikyala illa batalahumullah bi syiddatil mu'na wa jawris sultan. Kalau suatu kaum mengurang-ngurangi timbangan, mengurang-ngurangi takaran, maka akan Allah timpakan kepada mereka hukuman, azab, dengan biaya hidup yang sulit, mahal. Dan orang pada mengeluh saat itu. Mereka, yang mereka bisa lakukan hanya demo. BBM naik, sembako naik, ini itu, menyalahkan pemerintahnya. Tidak bercermin pada dirinya sendiri. Banyaknya kemungkaran dan maksiat sehari-hari di masyarakat kita. Dan itu hukuman Allah. Orang kesusahan hidup. Semua serba mahal, naik. Dan penguasa yang zalim. Mereka dihukum oleh Allah dengan dijadikan pemimpinnya kejam, zalim. Tidak peduli dengan mereka. lebih mementingkan dirinya sendiri, dan itu hukuman dari Allah kepada mereka agar orang mau insaf kalau saja masih ada iman dalam hatinya. Makanya kata Hasan Al-Basri, imam, zalimnya penguasa, kalau kamu dapati penguasa kalian zalim, tidak adil, memberi hukum, peraturan, ini itu yang kalian rasa merugikan kalian. Kata Hasan Al-Basri, itu hukuman Allah. Padamkan dengan taubat. Gak bisa kamu padamkan dengan kekuatan. Gak bisa kamu hadapi dengan emosi. Marah-marah, demo, teriak-teriak. Kalau kamu paksakan, kekuatan hukuman Allah ini yang akan mematahkan yang lain. Tobatlah kepada Allah. Karena itu semua hukuman darinya. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat Quran, demikian pula di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pun mendapat pelajaran berharga bahwa manusia tidak ada nilainya di hadapan Allah. Siapapun mereka, dari keturunan apapun, Arab, non-Arab, darah merah ataupun darah biru, dari suku apapun mereka, dari etnis apapun mereka, sekaya apapun mereka, sekuat apapun mereka, tidak ada nilainya, tidak berharga di hadapan Allah, hina saat mereka bermaksiat dan zalim kepadanya. Oleh sebab itu, Abu Darda, seorang sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala an, saat para sahabat membuka negeri Kubrus, sekarang namanya Siprus, ma'ruf, dikuasai oleh para sahabat Rasul dan disebarkan Islam di sana. Siprus yang dulunya negara mewah, yang dulunya negara yang ditakuti, kaya raya, hebat, dan segalanya sudah. Saat usai perang dan Allah berikan kemenangan kepada mukminin, para sahabat dan yang bersamanya, Abu Darda didapati menangis. Maka ditanya oleh mereka, wahai Abu Darda, Ini hari kemenangan bagi kita kaum muslimin. Semestinya Anda senang, bahagia. Kok malah menangis? Kenapa? Kata Abu Darda, aku menangis melihat mereka ini, umat ini, negeri Siprus, yang dulunya luar biasa hebatnya seperti kalian tahu, perkasa dan adidaya, ditakuti sedemikian rupa, megah, mewah, kaya, dengan mudahnya dihancurkan seperti ini oleh tangan-tangan kaum mukminin. Allah hancurkan. Kemudian Abu Darda menyatakan, ma ahwanal ibad Allah idhum dayya'u amrohu. Kata Abu Darda, maka betapa hinanya manusia, rendah dan tidak berarti bagi Allah, kalau mereka sudah menyia-nyiakan agamanya. Gak ada arti sudah. Fir'aun yang seperti itu, Ad, Tsamud, dan yang lain-lainnya. Betapa hinanya manusia di hadapan Allah saat mereka menyia-nyiakan perintahnya. Demikian, semua ini mau'idhah, ibrah, pelajaran bagi manusia agar mereka mau ambil pelajaran, mau mawas diri, mau benar-benar berbenah sebelum datang menimpa mereka azab Allah. Dan seperti tadi, gak akan ada artinya mereka kalau terus dalam kemaksiatan padanya. Allah menyebutkan kepada orang-orang kafir Quraisy dan yang semisalnya, akuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur, dalam Al-Qamar. Apakah orang-orang kafir kalian lebih baik dari yang orang-orang kafir sebelum kalian? Ataukah kalian punya jaminan di dalam zubur kitab yang sebelum ini? Artinya, apakah kalian, wahai orang-orang kafir, kapanpun dan dimanapun kalian berada, yang kufur kepada Allah, yang kufur kepada Rasulnya, kalian anggap diri kalian lebih baik dari pendahulu-pendahulu kalian? Fir'aun, Haman, Korun, Ad, Tsamud, Namrud, dan yang lain-lainnya. Kalian anggap kalian lebih baik? Kalian kira kalian tidak akan terkena azab? Amlakum bara'atun fiz zubur? Atau menurut kalian, kalian anggap hukum Allah, hukuman Allah, azab Allah hanya menimpa orang kafir dahulu, adapun kami yang hidup sekarang tidak akan menimpa kami? Kalian anggap begitu? Tidak mau mengambil pelajaran tidak mau ambil ibrah dan mau'izah. Wailun likulli affakin athim. Allah cela, celaka orang-orang yang demikian, pendusta atas nama Allah, banyak dosanya. Yasma'u ayatillah tutla alaihim thumma yusirru mustakbira ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra. Sudah dia dengarkan sampai padanya peringatan demi peringatan, nasihat demi nasihat, ceramah demi ceramah, tulisan banyak sudah dengan berbagai sarana yang ada sampai padanya, tetapi seakan dia tidak mendengar, seakan di telinganya ada sumpal penutup, tidak mau insaf, tidak mau mengambil pelajaran. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita pun menyadari bahwa Allah tidak menghukum karena semua dosa hambanya. Masih terlalu banyak yang Allah ampuni. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau semua diambil, dihukum oleh Allah karena perbuatan mereka, tidak satu binatang melata pun tersisa di muka bumi ini. Kan musnah semuanya. Tapi masih banyak yang Allah ampuni. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian, yang kalian tidak senangi, namanya musibah. Malapetaka dan bencana. Itu akibat ulah tangan kalian sendiri. Dan masih banyak yang Allah ampuni. Sebagian saja yang Allah hukum. Itu pun sebagai peringatan bagi kalian agar mau bertobat, mau inabah kembali kepada Allah. Terlalu banyak kenyataan yang harus dibenahi di masyarakat ini. Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Majah tadi mengatakan, kalau mereka mengurangi takaran timbangan, Allah hukum mereka dengan mahalnya biaya hidup, serba naik, serba mahal, pemimpin yang zalim. Kalau kita jujur mengurangi takaran dan timbangan, ini rata sudah di masyarakat. Dari yang kecil sampai yang besar, timbangan, takaran, orang harus sadar, melek, agar mereka mau berbenah diri. Berapa kali ayat dibaca olehnya, wailun lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka para mutaffifin, yang mereka ini kalau minta timbangan dari orang, minta sempurna, dia beli, entah itu gula misalnya, beras, harus tepat 5 kilo harus 5 kilo, gak mau kurang, karena itu hak dia. Tapi giliran dia menjual ke orang, dia curang, dia kurangi sekian on, sekian gram. Dan itu tidak hanya masalah takaran. Ayat memang bicara itu, tetapi hukum ayat umum. Segala bentuk kecurangan. Dimana saat Anda yang menuntut hak, Anda gak ingin dicurangi. Tapi saat Anda yang memberikan hak itu, Anda curang. Sama masuk di dalam ayat. Wail, celaka bagi para mutaffifin itu. Kalau Anda sebagai pemilik rumah misalnya, Anda keluar uang, biayai tukang, Anda gak ingin dicurangi sesuai perjanjian. Tukang ini Anda mulai kerja jam 8 pagi, berakhir pulang jam 4 sore misalnya. Anda akan marah dan gak akan terima kalau si tukang masuk jam 9, pulang jam 3, gak akan terima Anda. Anda sebagai direktur misalnya di suatu perusahaan, Anda ingin bagaimana bawahan dan anak buah Anda disiplin, masuk jam 7, pulang setengah 5 misalnya. Gak ingin dicurangi. Sekarang balik. Bagaimana jika Anda sebagai bawahan? Tadi Anda sebagai atasan, gak ingin dicurangi. Kalau Anda sebagai pegawai, padahal Anda tahu tertulis atau sepakatan itu ma'ruf, masuk kantor jam 7, mulai kerja, pulang kantor, misalnya istirahat siang, dikasih waktu 1 jam, taruhlah. Selesai sholat duhur, makan siang ini itu, jam 2 sudah harus mulai, atau jam 1 mungkin, mulai kerja lagi, pulang setengah 5. Bagaimana kenyataannya? Masuk jam 8, jam 9, jam 1 istirahat, ternyata jam 2 dia baru masuk, ngobrol, makan, ini, itu. Setengah 5 pulang, jam 4 sudah di jalan tol. Apa enggak ada di masyarakat? Itu kenyataan. Giliran Anda yang menuntut, Anda enggak ingin dicurangi. Tapi giliran Anda yang menunaikan dan memberikan, Anda curang. Semua. Di setiap lini. Oleh karena itu, as-sa'id man i'tabara bi ghairihi. Orang yang bahagia yang mau ambil pelajaran dari yang lain agar tidak menimpa dia apa yang menimpa mereka. Tapi dari apa yang menimpa itu masih jauh lebih ringan dibanding azab akhirat, neraka, kalau mereka tidak cepat-cepat bertobat. Allah ingatkan di dalam Quran, walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Di surat Hamim, akan kami timpakan mereka azab yang lebih ringan. Semua yang terjadi di dunia ringan dibanding azab akhirat yang jauh lebih berat, lebih besar. Agar mereka mau kembali kepada Allah, diingatkan dengan hukuman, dengan bencana. Dan itu jauh lebih ringan dibanding yang di akhirat kelak. neraka jahannam dan azabnya. Nas'alullah al-afiyah. Dari rahmat Allah, Allah bimbing mukminin agar mereka pun melakukan sebab-sebab yang karenanya akan diampuni oleh Allah. Di antara sebab-sebab amalan soleh tersebut yang terpenting adalah istighfar, banyak-banyak beristighfar kepadanya. Firman Allah, wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan azab mereka sementara engkau ada di tengah mereka. Allah tidak akan mengazab mereka dalam keadaan mereka istighfar. Mengakui benar-benar dosanya, bertobat dengan syarat-syaratnya, meninggalkan maksiat segera. Menyesali, menangis, takut kepada Allah dari apa yang telah terjadi darinya. Dan bertekad kuat untuk tidak melakukan itu kembali di masa berikutnya. Yang keempat, jika itu hak orang lain, segera dia harus kembalikan. Mungkin dia menipu orang, membawa lari uang orang, segera dia kembalikan, ini hakmu. Yang kedua, tentunya itu bukti kebenaran tobatnya. Yang kedua adalah amar ma'ruf, nahi mungkar, dan berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, berdakwah kepada amalan saleh, pada akhlak dan ibadah. Firman Allah, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan penduduk suatu negeri karena kedzaliman sementara di mereka ada orang-orang yang muslihun, membenahi. Maka tidak cukup Anda soleh pada diri Anda sendiri pasif, tapi harus aktif berdakwah, menasehati, mengingatkan dengan santun, dengan akhlak, dengan bimbingan ilmu. Allah tidak akan adab suatu kaum sementara masih ada orang-orang yang membenahi, berdakwah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Karenanya Allah tahan hukuman pada suatu negeri. Maka banyak-banyaklah bernasehat, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, berdakwah dengan ilmu, bukan dengan kejahilan. Berdakwah dengan ilmu agar terselamatkan kita semua dari azab. Yang ketiga adalah banyak-banyak doa dan menghambakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah semata. Firman Allah, falaula idz ja'ahum ba'suna tadarru. Kalau saja seandainya datang azab kami, mereka itu bertadarru, merendahkan diri, takut kembali kepada Allah, benar-benar minta perlindungan kepadanya. Tampak di situ kecil dan hinanya hamba. Tampak di sana maha besarnya Allah, tempat berlindung satu-satunya. Si hamba mengakui segala dosa dan kesalahannya. Merendah di hadapan Allah serendah-rendahnya. Berdoa dengan penuh sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau saja itu mereka lakukan, akan Allah selamatkan mereka. Allah jaga dari murka dan hukumannya. Karena Allah cinta mereka yang berdoa. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Allah perintahkan, berdoalah kalian kepada Rabb kalian, Allah, dengan penuh merendahkan diri, penuh menghambakan diri, betul-betul meminta dan memohon doa hanya kepada Allah satu-satunya. tiada sekutu baginya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dan negeri kita yang kita cintai ini selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah, diberi taufik pemerintahnya, rakyatnya untuk bertauhid, beriman, berilmu dan beramal saleh, mendapat taufik dan hidayah dari Allah agar selamat kita dan anak cucu kita dari murka dan azabnya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang bagi yang taat beribadah kepadanya, tapi Allah juga Maha Murka, dahsyat hukumannya bagi mereka yang membangkang, berpaling dan bermaksiat kepadanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada segenap takmir yang telah memberi waktu dan kesempatan kepada kami. Jazahumullah khairal jaza. Semoga Allah jadikan itu dalam timbangan kebaikan mereka di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.